Bismillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Baik, adik-adik yang duduk di depan ini jangan ngobrol ya, kerjakan tugasnya. Kalau kalian banyak gerak apalagi ngobrol mengganggu, ya, kerjakan sendiri-sendiri tugasnya. Baik, kita murojaah dulu. Dari adik-adik yang tahu jawabannya angkat tangan ya. Baik, pertanyaannya apa arti musok fikoh? Baik. Yang tahu angkat tangan. Acung sendiri-sendiri ya. Apa arti musok fikoh? Baik. Gak ada. Baik, sekarang giliran Aba dari kalangan Aba. Yang mau jawab angkat tangan dulu. Lo antum sering bilang sok fikoh masa nggak bisa. Ya, jangan seperti mereka. Ya. Ada ya, salah satu dari sahabat mereka. Ya, sudah pernah di Yaman loh ini. Ketika ditanya apa sih sok fikoh itu? Jawabnya itu lebih soafiqoh itu, karena abahnya juga nggak tahu, ya. Padahal abahnya gembong, ya. Katanya ayam yang masih kecil yang tenggelam di cangkir itu, ini sufuk baru. Ayo abah yang tahu apa artinya soafiqoh, ya. Baik, ya intinya orang-orang yang gemar menjuluki orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dengan julukan sa'afiqah. Sekarang lanjutan pertanyaan, apa itu sa'afiqah? Baik, orang-orang yang tidak punya modal tapi ingin berbisnis. Nah, tentu dalam masalah ini yang dimaksud yaitu tidak punya ilmu, istilahnya bahasa halusnya orang-orang yang dungu, ya seperti itu. Baik. Jadi demikian, ya, orang-orang musafiqah, ya, tidak pandang bulu. Semua yang tidak sependapat dengan mereka itu dipandang sebagai safiqah. Bahkan termasuk di antara statement atau pernyataan mereka, ya, bahwa orang-orang yang membela sa'afiqah mereka juga sa'afiqah, ya, jadi tidak tersisa hatta itu kibar ulama di masa kita kecuali di sisi mereka sebagai sa'afiqah. Ya, Syekh Robi yang membela orang-orang yang dituduh sebagai sa'afiqah Berarti juga beliau termasuk Sa'afiqah. Gantian ya yang jawab ya. Jangan Pak Abdul Rahman terus. As-Sa'afiqah atau Al-Musa'afiqahnya. Karena pada dasarnya ya, Sa'afiqah itu ya, ada pada mereka. Ini orang-orang yang Musa'afiqah. Sekarang pertanyaannya, apa hukum Syekh Rabi tentang Musa'afiqah? Ya, apakah mereka ahlus sunnah? Siapa yang angkat tangan? Angkat tangan dulu. Ikhwah. Kalau tolabah insya Allah sama-sama nanti dapat giliran. Jadi ikhwah. Apa hukum Syekh Rabi tentang Musa'afiqah? Apakah mereka ahlus sunnah? Ya. Laisu min ahlus sunnah, min ahli sunnah. Qad kharaju min as-salafiyyah. Baik. Yang jawab Abu Abdurrahman juga ya. Pertanyaan berikutnya berarti ke Abu Abdurrahman Nur Fuad. Ya. Hadir? Ada? Angkat tangan Abu Abdurrahman Nur Fuad. Yang kunyahnya Abu Abdurrahman, angkat tangan. Selain Tolabah. Ini kalau kalian kecil-kecil belum punya kunyah ya. Yang kunyahnya Abu Abdurrahman. La haya fil ilm. Iya. Pak Nafi. Ya, Ahsan. Kata orang-orang Musa'afiqah. Ketika datang vonis bahwa mereka telah keluar dari Salafiyah, kata mereka, masa orang melakukan qadhaf ya dihukumi telah keluar dari Salafiyah? Apa itu qadhaf, Pak Hanafi? Apa itu? Mu'ad dibantu untuk Abu Abdurrahman. Mana itu? Ya, menurut Fidzina baik pelakunya itu yang dituduh itu perempuan ataupun laki-laki ya. Nah, kata mereka, masa orang menuduh ya seseorang melakukan perbuatan hina seperti itu kemudian dikeluarkan dari Salafiyah. Apakah benar? Pak Hanafi? Apakah benar anggapan mereka seperti itu? Orang melakukan qadhaf kok dikeluarkan dari Salafiyah? Benar? Iya betul, dikeluarkannya betul. Tapi kata mereka, masa orang melakukan qadhaf? Qadhaf ini kan perbuatan dosa. Dosa apa? Dosa besar. Ya. Ketika tidak bisa menunjukkan buktinya, dia terkena hukuman 80 kali cambukan, tidak diterima persaksiannya dan dihukumi sebagai orang fasik. Baik. Dan Muhammad ibn Hadi tinggal satu ini. Ya, tinggal pelaksanaannya. Baik. Kalau qadhaf itu perbuatan dosa besar, masa seorang dikeluarkan dari Salafiyah karena perbuatan dosa besar? Ini syubhat. Ya. Jawabannya betul atau tidak? Anggapan mereka bahwa mereka dianggap keluar dari Salafiyah. Karena orang-orang yang membenarkan orang yang melakukan qadhaf, ya, maka dihukumi juga sebagai qadhif. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam Asyinkiti. Ya. Bahwa yang membenarkan orang yang melakukan qadhaf, dia pun qadhif. Baik. Siapa yang mau jawab? Abu Abdurrahman berikutnya. Pak Nafi menyerahkan kepada yang lain dari Abu Abdurrahman. Muad. Betul enggak? Baik. Talabah ada yang kunyahnya Abu Abdurrahman? Enggak ada. Siapa? Khalid. Kok diam saja, Khalid? Betul? Perkataan mereka betul? Mereka dikeluarkan dari Salafiyah karena melakukan qadhaf. Sekarang kembali ke prinsip Ahlus Sunnah. Apakah benar seorang yang melakukan dosa besar dihukumi telah keluar dari Salafiyah, dari Ahlus Sunnah? Benar atau tidak? Jawabannya benar atau tidak? Tidak. Jadi seorang tidak dikeluarkan dari Salafiyah karena melakukan perbuatan dosa besar. Tetap dia Salafi. Kalau begitu berarti vonis Syekh Robi terhadap mereka bahwa mereka bukan lagi Salafiyin, telah keluar dari Salafiyah, bukan karena perbuatan dosa besar qadzaf ini, bukan. Dipahami ini? Karena ingat, syubhat mereka yang mereka sebarkan salah satunya ini. Kalau begitu apa? Penentangan mereka terhadap terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Yang mana? Ya, jadi hukum Allah terkait dengan pelaku qadzaf. Ya, setelah jatuhnya vonis dari mahkamah, ya, mereka menentang hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pelaku qadzaf itu yang ya, dalam hal ini yakni yang menjadi junjungan mereka. Ya, diingat, didengarkan baik-baik. Sebab mereka ya dihukumi sebagai orang-orang yang telah keluar dari Salafiyah. Ya, ditegaskan oleh Syekh Rabi bahwa setelah ya jatuhnya vonis dari mahkamah, yang ini mahkamah syar'iyah, ya bukan mahkamah konstitusi lah ini, ya mahkamah syar'iyah yang menetapkan hukum berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala fahmi salafil ummah, kemudian ditentang oleh mereka bahwa termasuk ya dukungan-dukungan untuk Muhammad Ibn Hadi semakin parah di dalam penyimpangannya, di antaranya Isbir ya Syekhuna, ya Imam Ahmad Yujallad, ya, Imam Ahmad juga dicambuk, ya. Nah, beda cambukannya, beda juga pemerintahannya, ya. Yang satu dicambuk karena membela akidah Ahli Sunnah, yang satunya akan diterapkan hukum cambuk karena apa? Karena melakukan qadhaf, ya, beda. Taib. Ini dengan sebab penentangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas. Makanya Syekh Rabi ya, setiap datang dan termasuk di antara bagaimana beliau ya menunjukkan kesabaran di dalam menghadapi orang-orang yang fanatik terhadap Dr. ya Ibn Hadi. Mereka dipersilakan untuk bertemu, kemudian setiap kali dari mereka datang ditanya tentang ayat qadhaf ini, bagaimana ya sikapmu terhadap ini, ya. Jadi karena penentangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala ini, dan efek setelah itu, setelah menentang semakin jauh lagi, ya belakangan dari mereka mengatakan, padahal kita tahu termasuk di antara prinsip dari prinsip Ahli Sunnah tidaklah berbicara menyebut tentang para sahabat kecuali dengan kebaikan. Itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sudah ya, sering kita dengar dari kitab-kitab para ulama. Ya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa kalaupun nanti ya, syekh atau mereka kan al-hafid, ya, ya, itu dikenakan hukum itu, beliau bukan orang yang pertama. Ya, di kalangan sahabat ada yang dikenakan hukum ini karena masalah semisalnya. Waliyadzubillah, ya, dengan sebab tidak mau tunduk pada pertama kali, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala diterapkan terhadap junjungan mereka, akhirnya menyeret mereka untuk semakin jauh dalam kesesatan mereka. Ya, berbicara tentang sahabat dengan pembicaraan yang mengandung unsur-unsur penghinaan. Baik. Dan dari qarinah yang ada, ya, perjalanan orang-orang yang keluar dari salafiyah setipe, ya, setipe. Maksudnya bagaimana? Tidaklah dengan jatuhnya junjungan mereka untuk kemudian rujuk kepada al-haq. Jadi sikap fanatik menutup mereka dari melihat al-haq sebagai al-haq yang kemudian mencintai dan merujuk kepadanya. Oleh karena itu, pernah mungkin saya sampaikan di majelis yang sama, bagaimana orang-orang Hajuriyun ketika Yahya al-Hajuri telah difonis oleh para ulama sebagai mubtadi', ya, bukan kemudian mereka rujuk. Bahkan setelah berlalu sekian puluh tahun, ya, karena fitnahnya sekitar tahun 2015-2016-an, atau 2000 sebelumnya, ya, 2006 atau 2007, bukan belasannya, kemudian hilang. Ya, salah seorang di antara fanatikus al-Hajuri ketika ditanya, mana itu syekhmu? Oh, sekarang sedang belajar kepada ulama, katanya. Dan nanti pada saatnya akan keluar lagi. Pada saatnya akan keluar lagi. Dan orang karena kebid'ahan dan karena sikap fanatik, ya, itu menjadi lupa dengan ilmu. Salah satu contoh dari contoh dalam permasalahan ini, kita tahu kalam para ulama tentang masalah fitnah. Kata mereka, para ulama bisa mengetahui sebuah fitnah itu fitnah ketika datang. Kan begitu, ya? Sementara, ya, selain mereka, yakni orang-orang awam, itu mengetahui bahwa fitnah itu fitnah ketika sudah berlalu. Baru mereka geger, tadi itu fitnah, ya. Ini orang-orang awamnya. Nah, salah seorang di antara asatidah al-Hajuriyin, ya, yang termasuk, ya, lama di Yaman, pernah duduk di majelisnya Syekh Mukbil, ya, termasuk lama, ya. Kemudian setelah beliau wafat, ya, digantikan Al-Hajuri, ya, sampai kurang lebih masa 10 tahun di sana, ya, tanpa menyebut nama, ya, nggak, nanti memasyhurkan, ya. Dia mengatakan tentang permasalahan fitnah ketika itu, bahwa saya di dalam masalah fitnah lebih baik orang yang paling akhir tahu tentang fitnah. Apa jawabannya? Saya di dalam permasalahan fitnah lebih baik menjadi orang yang paling akhir tahunya itu fitnah. 10 tahun lah ini belajar di Yaman. Ada di sini yang sudah apa setara 10 tahunan. Kalau dulu ada yang mengaku, saya sudah 15 tahun belajar. Masya Allah. Nah, berarti orang ini, ya, bersamaan lamanya belajar ini, dia ingin menjadi orang yang lebih awam daripada orang awam sekalipun. Karena orang awam itu tahunya fitnah ketika mereka ya, melihat fitnah itu sudah berlalu baru tahu itu fitnah. Ini ingin menjadi orang yang paling akhir tahunya bahwa itu adalah fitnah. Ya, artinya ingin menjadi makanan fitnah. Sepintas lalu mungkin orang akan kagum, masya Allah ini orang tawadu'nya. Ya. Bukan tawadu' yang seperti itu. Justru kita salah satu di antara upaya untuk selamat dari fitnah adalah mengetahui fitnah itu fitnah dengan bertanya kepada ahlul ilm. Wallahul musta'an. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini terkait dengan permasalahan hajar atau boikot, bahwa untuk perkara yang sifatnya urusan dunyawiyah, ya, syariat membatasi tidak boleh melebihi berapa hari? 3 hari. Ya. Urusan dunyawiyah, masalah utang piutang, karena mungkin seorang jengkel terhadap temannya yang lain, ya, utang kok nggak dibayar-bayar misal, ya seperti itu. Sampai kemudian mendiamkan. Ini urusan-urusan yang kaitannya dunyawiyah tidak boleh melebihi 3 hari. Adapun urusan yang kaitannya dengan masalah syariat. Ya. Urusan yang kaitannya dengan syariat, maka tidak ada batasnya sampai si pelaku penyelisihan itu taubat. Dan kita lihat amalan salafus salih. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau pernah menyampaikan hadis, ya, ini dalam Al-Bukhari dan Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima'allahi masajidallah, jangan kalian mencegah hamba-hamba Allah dari kalangan para wanita dari mendatangi masjid-masjid Allah. Ya, karena terkadang ada sisi maslahat yang mereka butuhkan untuk datang ke masjid. Termasuk dalam hal ini, ya, sholat berjamaah jika memungkinkan, meskipun sholat di rumah itu lebih baik bagi mereka. Jadi jika ada sesuatu yang didapatkan yang tidak didapatkan di rumah, maka dibolehkan, ya, untuk mereka mendatangi masjid dengan syarat-syaratnya. Salah seorang putra beliau yang bernama Bilal, ya, Bilal ibn Abdullah ibn Umar, ketika melihat kondisi di masa beliau ini, ya, Rasulullah sudah wafat, jadi ayahnya Ibnu Umar menyampaikan hadis ini. Ya, sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa kondisi terjadi perubahan, yakni sebagian di kalangan wanita tasahul, bermudah-mudahan. Maka ketika mendengar ayahnya menyampaikan hadis ini, kata Bilal, wallahi la amna'annahun. Demi Allah, saya akan mencegah mereka. Jadi ayahnya menyampaikan itu, si anak ini karena girah, kecemburuan, ya, melihat kondisi wanita di masa itu yang bermudah-mudahan di dalam permasalahan ini, ketika ayahnya menyampaikan hadis, sebetulnya tujuannya baik, tetapi caranya yang salah. Ya. Ayahnya menyampaikan hadis malah dijawab yang ucapannya ini seakan menentang hadis, karena Rasulullah mengatakan jangan, ya, kalian menghalangi, ya, wanita-wanita untuk datang ke rumah-rumah Allah. Tiba-tiba, ya, sang anak, yakni Bilal ibn Abdullah ibn Umar mengatakan, wallahi demi Allah, la amna'anna. Demi Allah, aku akan menghalangi mereka. Ya. Kata Abdullah ibn Umar mendengar jawaban putranya, ini putranya loh, ya, bukan orang lain, bukan tetangganya, ya, apalagi bukan orang yang selama ini berselisih dengannya, bukan. Ya, anaknya sendiri. Dan sekali lagi, sang anak berbicara itu karena kecemburuan. Ya, bukan karena keinginan untuk, apa istilahnya, menentang Hadis tidak. Kata Abdullah ibn Umar, wallahi la ukallimuka abada. Ya, demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Ya, disebutkan oleh perawi hadis ini bahwa sampai wafatnya, ya, Ibnu Umar itu tidak mengajak bicara anaknya. Ya, bukan hanya 3 hari, ya, memboikot sampai wafat. Ini, jadi sekali lagi, tolong dipahami dengan baik permasalahan ini. Bedakan antara sesuatu yang sifatnya urusan duniawiyah dengan, ya, yang kaitannya dengan permasalahan agama. Sekarang permasalahan vonis. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, setelah sebelum beliau menyatakan qad kharaju minas salafiyah, ya, boleh menasihatkan untuk mereka yang tidak mau untuk menerima nasihat, ditinggalkan. Ditinggalkan. Ini urusan yang kaitannya duniawiyah atau masalah agama ini? Termasuk berikutnya sampai divonis telah keluar dari salafiyah. Ini urusan duniawiyah atau agama ini? Permasalahannya bukan sesepele urusan meminta kembali wakaf. Dicatat ya. Jangan sampai ada anggapan, oh mereka dihajar karena minta wakaf. Bukan itu. Saya sampaikan ini sekali lagi supaya jangan sampai, ya, ada anggapan permasalahan itu yang menjadikan kita menghajar mereka. Tidak sama sekali. Tapi masalah din, masalah agama. Ya, urusan permintaan wakaf, mau mencabut kembali wakaf, mau istilahnya mereka ganti kembali nadirnya, itu masalah kecil. Ya. Dipahami ini, ikhwah? Atau mungkin masih ada yang bingung? Karena sepertinya kemarin pas hari apa? Qadarullah, pas kalender itu penyebutan tentang hajar boikot, ya. Hari Senin apa hari apa? Saya Pak kirim kalender di situ yang seorang memboikot saudaranya selama 1 tahun seperti membunuhnya itu. Disalahpahami. Ya. Atau sebagian salah paham menganggap itu kaitannya, ya, permasalahan yang sifatnya dinia, tidak. Ya, masalah yang terkait dengan urusan duniawi yang kita tidak boleh untuk melampaui 3 hari dalam masalah urusan duniawiya. Di urusan masalah syariat sampai taubat, sampai kembali kepada kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita masuk hadis berikutnya. Hadis yang ketiga pada bab kita. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, haddathana Musa ibn Ismail, Musa ibn Ismail At-Tabu Zakki, beliau rawi yang thiqah, termasuk di antara rijal kutub sittah. Qala, kata beliau, haddatsana Hammad. Hammad, untuk kita ketahui di sana ada 2 imam, ya, thiqah. Silakan dengan Hammadani, Hammad ibn Zaid dan Hammad ibn Salamah. Yang dimaksud di sini adalah Hammad ibn Salamah. Dan beliau, yakni Musa ibn Ismail ini, banyak meriwayatkan dari hadis-hadis beliau, yakni hadis-hadis Hammad ibn Salamah al-Basri. Qala, kata Hammad ibn Salamah, haddathana Khalid al-Hazza anil Hasan, yakni al-Basri, fi qawlihi ta'ala walidzalika khalaqahum. Beliau telah meriwayatkan dari Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri, pada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni tafsir Al-Hasan Al-Basri ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, walidzalika khalaqahum, dan untuk perkara itulah mereka Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Qala, kata Al-Hasan rahimahullah, khalaqa haula'i li hadhihi wa haula'i li hadhihi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba-hambanya yang ini untuk ini dan yang ini, yakni yang kelompok yang lainnya untuk ini. Jadi untuk masing-masing menghuni al-jannah, negeri kebahagiaan, ya, dan sebagian yang lain menghuni an-nar, negeri yang penuh dengan kesengsaraan. Di mana masing-masingnya al-jannah maupun an-nar, ya, telah diciptakan, telah ada, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sifat kekekalan pada dua makhluknya ini. Sebagaimana mereka yang menjadi penghuninya, ya, pada masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan menjadi penghuninya, ya, mereka kekal di dalamnya. Tapi kita lihat syarahnya dari perkataan Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Qala, pada halaman 99 ini. Thumma awrada haditha Musa ibn Ismail. Kemudian Al-Imam Abu Dawud membawakan hadith Musa ibn Ismail. Qala, beliau berkata, akhbarana Hammad, yakni ibn Salamah. Antara Hammad ibn Salamah dengan Hammad ibn Zaid, yang dua-duanya ya rawi yang thiqah, ya, imam di antara imam sunnah, kata para ahlul hadis, Hammad ibn Zaid awthaq, ya, lebih terpercaya di dalam periwayatan. Hammad ibn Zaid lebih kuat. Kemudian akhbarana Khalidun Al-Hazza. Telah mengkhabarkan kepada kami Khalid Al-Hazza. Yuqalu, dikatakan, innahu ma kana yabi'u al-khizyan. Dikatakan oleh para ulama bahwa dia meskipun dilakobi, lakob itu julukan, ya, dilakobi, diberikan lakob julukan Al-Hazza, itu bukan berarti ya punya profesi penjual sepatu, bukan pula pembuat sepatu, bukan. Ya, biasanya lakob atau julukan ya diberikan kepada seseorang karena profesinya. Ya, misalnya tukang minyak ya dijuluki As-Samman. Ya. Walakin kana yajlisu 'inda qaumin yabi'una al-khizyan. Akan tapi beliau ini, yani Khalid ini, punya kebiasaan duduk bersama dengan orang-orang yang menjual al-hidyan, menjual sepatu. Sehingga dijulukilah Al-Hazza. Fasumiya Khalidun Al-Hazza. Sehingga dinamakanlah, ya, dijulukilah Khalid Al-Hazza. Ini asal mula ya, julukan Khalid. Kemudian Anil Hasan fi qawlihi ta'ala, dari Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa lidzalika khalaqahum. Qala khalaqa ha'ula'i li hadhihi wa ha'ula'i li hadhihi. Bahwa Allah telah menciptakan orang-orang ini untuk ini dan orang-orang yang ini untuk ini. Yani orang-orang yang mereka taat kepada Allah, ya Allah ciptakan mereka untuk menjadi penghuni jannah. Sebaliknya yang durhaka kepada Allah, Allah ciptakan untuk menjadi penghuni neraka. Ini tafsir dari beliau, dan ini yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah beliau. Di mana beliau membawakan hadis yang muttafaqun alaih min hadisi Aliin radhiyallahu ta'ala an, ketika ini para sahabat bertanya tentang amalan-amalan yang mereka perbuat, apakah itu sesuatu yang baru ataukah sesuatu yang itu semua telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfud. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW bahwa seluruhnya dari amalan yang diperbuat oleh manusia adalah sesuatu yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfud. Kemudian para sahabat bertanya lagi, kalau begitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Maknanya kan kalau seorang sudah ditetapkan menjadi ahlul jannah, mesti akan masuk ke dalam jannah. Sebagaimana sebaliknya, yang telah tertulis sebagai ahlul nar, maka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah kalian semua, beramal, karena semuanya akan dimudahkan, ya, lima khuliqa lahu, untuk sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Kata Nabi, amma man kana min ahli sa'adah, adapun seseorang yang dia telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz termasuk dari ahlus sa'adah, ahlul jannah, fayuyassaru li'amali ahlis sa'adah, maka akan dimudahkan, ya, akan diberikan taisir, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala li'amali ahlis sa'adah, kepada amalan ahlus sa'adah, yakni amalan ketaatan. Wa amma man kana min ahli syiqa min ahli syaqa fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Kata Nabi, adapun seseorang yang memang telah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa dia termasuk dari orang yang akan menjadi penghuni negeri kesengsaraan, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahli syaqawah, amalan kemaksiatan, amalan dosa. Dan ini sesuatu yang pasti, bahwa orang akan masuk ke dalam jannah itu dengan amalan, yakni amalan salih yang akan menyampaikannya. Sebaliknya, orang masuk ke dalam neraka juga karena amalan kemaksiatan yang diperbuatnya, ya, bagaimanapun keadaan orang itu. Sehingga pada hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih digambarkan oleh Nabi SAW, inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sungguh ada seorang yang dari kalian yang dia melakukan amalan-amalan ahli al-jannah, Pada riwayat yang lain disebutkan fima yazharu linnas, pada apa yang tampak dalam pandangan manusia. Terlihatnya oleh manusia, ya, dia melakukan amalan ketaatan, tetapi apa yang dia tampakkan tidak sesuai dengan yang disembunyikan. Di sini pentingnya as-sidq. Kata para ulama, al-ikhlas sa'bun, was-sidqu fil ikhlas as'ad. Keikhlasan itu sesuatu yang berat, sulit. Tetapi kejujuran dalam keikhlasan itu lebih sulit lagi. Kata Nabi, akan tapi, telah disebutkan, bahwa tidak ada jarak antara dia dengan jannah. Ya. Illa dirat, kecuali satu hasta. Maksudnya, antara dia dengan kematiannya sudah sedemikian dekat. Bukan jannah yang dimaksud di situ. Apa? Ya sudah di akhirat, bukan. Tetapi sudah hampir mati. Sudah hampir meninggal dunia. Sudah dekat sekali. Catatan tentang dia di Lauhul Mahfud telah mendahulunya bahwa dia termasuk dari ahlun nar. Ya, maka berubah keadaannya, ya, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan amalan ahlun nar dan dia pun masuk ke dalam neraka. Menunjukkan sekali lagi, masuk ke dalam neraka itu ada sebabnya, ini amalan kemaksiatan. Bagaimanapun sebelumnya dia seakan melakukan amalan ketaatan, tapi karena tidak sesuai antara zahir dengan batin, pada kondisi yang sangat genting, sangat kritis, ya, seorang bergantung kepada amalan akhirnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tampakkan hakikat atau jati diri dia pada kondisi tersebut, sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, seseorang, ya, dia melakukan amalan ahlun nar, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan kematiannya kecuali sudah satu hasta. Catatan takdir telah mendahului dia bahwa dia menjadi ahlul jannah, sehingga dia pun menjelang kematiannya menutup kehidupannya dengan amalan ahlul jannah, sehingga masuk ke dalam jannah. Pada hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan Al-Bukhari, ya, sebutkan tentang kisah seorang yang berperang di pasukan Nabi. Dipuji oleh para sahabat keberaniannya. Ya, dan kata mereka, bergembiralah dia dengan jannah. Tetapi Rasul mengatakan, bal huwa finnar. Ya, bahkan dia di neraka. Yang ternyata ketika didapati oleh para sahabat, dia terluka parah, dia tidak sabar dengan lukanya. Kemudian dia menusuk dirinya dengan senjatanya. Mati dalam keadaan bunuh diri. Dan itu, ya, adalah perbuatan dosa besar. Ya. Dan sebaliknya, bagaimana kita mendengar, ya, kisah yang diberitakan oleh Nabi SAW tentang Bani Israel, seorang yang telah membunuh berapa? 99. Kemudian dia ada keinginan untuk taubat, ditunjukkan kepada pendeta. Pendeta dengan kebodohannya, ya, menganggap itu suatu perkara besar dan tidak mungkin ada kesempatan untuk taubat. Di sini bahayanya abid, jahil, ya, semakin, yakni, merusak keadaan orang. Sampai akhirnya dengan keputusasaannya dibunuhlah si pendeta ini, lengkap 100 orang. Kemudian berlalu waktu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham untuk dia bertaubat kembali. Kemudian ditunjukkan kepada seorang alim yang kemudian dibimbingkan oleh orang alim tersebut untuk kesungguhan taubatnya agar dia meninggalkan lingkungannya yang jelek. Di sini pentingnya bagi kita lingkungan, ya, yang akan bisa untuk menjaga keistiqomahan seseorang. Kemudian dia pun meninggalkan desanya yang jelek menuju tempat yang ditunjukkan oleh si alim tadi. Ternyata di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupannya. Dia telah bertaubat. Dan taubat inilah yang menjadi sebab apa? keselamatan hamba tadi. Ya, pada sebelumnya, ya, mungkin kalau ada istilah pembunuh berdarah dingin, ini sudah 100 orang ya, pembunuh berdarah dingin sekali. Ya, seperti itu. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuk orang yang keadaan sebelumnya demikian kelam itu menutup kehidupannya dengan taubat, sehingga dia pun masuk ke dalam jannah. Baik, di sini pentingnya bagi kita untuk betul-betul senantiasa ya menjaga dan mengoreksi diri-diri kita agar ketika kita berada di atas jalan atau amalan soleh bersemangat untuk melakukannya dan berharap ini sebagai penutup kehidupan, dan sebaliknya jika terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang kita tahu dosa adalah sebab atau amalan yang menyampaikan kepada neraka, kita akan bersegera bertaubat kepada Allah karena khawatir jangan sampai itu menjadi penutup kehidupannya. Baik, kita lanjut. Qala al-allamah Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah, hadhihi al-ayatu dzukirat fi akhiri surati Hudin. Ayat ini disebutkan di awakhir sebenarnya, ya, di akhir-akhir dari surat Hud pada ayat 119. Wa dzukira fihi al-ikhtilafu, di mana pada ayat yang sebelumnya 118 disebutkan tentang permasalahan ikhtilaf, ya, perselisihan. Wa anna Allah khalaqahum lidzalik, bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk itu. Allah menyatakan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Dan senantiasa mereka berselisih illa man rahima rabbuk, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa perselisihan itu adalah sunnatullah. Tetapi itu bukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Karena sesuatu yang ditakdirkan bisa jadi dicintai, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan illa man rahima rabbuk, kecuali siapa yang dirahmati, disayangi oleh Rabbmu. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mencintai persatuan dan membenci perselisihan. Membenci perselisihan. Karena di ayat ini dikecualikan dari perselisihan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walidzalika khalaqahum, dan untuk perkara itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Kata Syekh Ahmad, wa anna al-ikhtilafa la budda an yakuna fi bani Adam. Dan perselisihan ini sesuatu yang mesti terjadi pada bani Adam. Ya, dari sini juga kita mengetahui ya, bersamaan ini sesuatu yang telah Allah takdirkan. Ya, syariat Allah membenci adanya perselisihan, ya, apalagi untuk dikatakan ya, seperti yang disebutkan oleh sebagian mubalig, dinisbatkan kepada Rasul, ikhtilafu ummati rahmat. Ya, ini bukan hadith, ya, bukan dari Nabi SAW. Bagaimana mungkin perselisihan umat ini ya, merupakan rahmat dari Allah, sementara di ayat ditegaskan illa man rahima rabbuk. Ya. Idzan, dengan demikian fal ikhtilafu katabahu Allah qadaran wa mana'ahu syar'an. Dengan demikian perselisihan itu sesuatu yang secara takdir Allah Subhanahu wa ta'ala telah tuliskan, telah tetapkan, wa mana'ahu syar'an, tetapi secara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah dan melarang manusia untuk berselisih. Ya, Allah bahkan memerintahkan untuk mereka bersatu di atas kitabnya. Di atas syariat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Wama kutiba qadaron fala budda an yakuna, dan apapun yang telah dituliskan sebagai takdir maka pasti akan terjadi. Sesuatu yang telah ditakdirkan pasti akan terjadi. Fal ikhtilafu bainal mu'minina wal kuffar wal munafiqin wal ikhtilafu aidan bainal kuffari ba'dihim ma ba'd wa bainal muslimina ba'dihim ma ba'd. Sehingga ikhtilaf ini sesuatu yang akan terjadi antara mukmin dengan orang-orang kafir dan munafikin. Ikhtilaf juga akan terjadi di antara orang-orang kafir sesama mereka, sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ya, lakanya Allah gambarkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Allah gambarkan tentang orang-orang kufar, seakan mereka engkau pandang bersatu tetapi hati-hati mereka centang perannya. Wa bainal muslimin ba'dihim ma'abad, demikian pula perselisihan terjadi di antara muslimin sebagian dengan sebagian yang lainnya. Hadza katabahu Allahu qadaron, ini ada perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan sebagai takdirnya dan pasti terjadi. Lakinnahu naha 'anil ikhtilaf, akan tapi dia Allah Subhanahu wa taala melarang dari perselisihan. Ini dari sisi syariat Allah melarang. Wa dzammahu, dan Allah Subhanahu wa taala mencela perselisihan. Wa amara bil ittihadi syar'an, dan secara syariat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu, dan hanya hamba-hamba yang beriman ya, yang betul-betul ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan secara syar'i. Kemudian fallahu Subhanahu wa taala amara al muslimin an yakunu ummatan wahidah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka menjadi umat yang satu. Wa an ya'budu ilahan wahida, dan agar mereka beribadah kepada sesembahan yang satu saja, ini Allah Subhanahu wa taala. Wa an yattabi'u rasulan wahida, dan agar mereka berittiba, mengikut kepada rasul yang satu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh bagi seorang pun setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan selain Islam sebagai agama, untuk menjadikan selain rasul, selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Wa an yakuna sya'nuhum al-ikhlas wal mutaba'ah, agar urusan mereka betul-betul ya dibangun di atas keikhlasan dan sikap mengikut kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu, ya apa yang mereka tempuh, mereka upayakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin asy-syayatin lam tatrukhum, akan tetapi syaitan-syaitan tidaklah akan membiarkan mereka. Fa hasala ma hasala min al-ikhtilaf, sehingga terjadilah apa yang terjadi dari perselisihan di antara manusia. Ya. Kecuali sekali lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka terus berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini hakikat dari persatuan. Oleh karena itu, kalau dengan sebab berpegang dengan tali Allah, dengan agama Allah, kemudian berpisah ya antara satu dengan yang lain, itu bukan perpecahan hakikatnya. Ya. Karena mereka yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan ajaran salafus salih, itulah orang-orang yang memang yakni mencintai perpecahan dan melakukan perpecahan. Adapun yang berusaha untuk tetap berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun konsekuensinya berpisah, maka itulah sesungguhnya orang yang terus menjaga persatuan. Karena persatuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persatuan di atas agamanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.